بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نحمد الله ونستعين به ونصلي ونسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشرنا وجعلنا من عبادك الصالحين. Pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Semoga di pagi hari yang berbahagia ini kita tetap mendapatkan rahmat dan penjagaan dari Allah dengan tetapnya iman dan kokohnya Islam kita serta bertambahnya ilmu dalam melaksanakan nilai-nilai agama dalam kehidupan. Pendengar yang berbahagia, kita lanjutkan kajian bedah tafsir Sya'rawi pada surah Ali Imran ayat yang ke-45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul masiihu 'Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Yang artinya, ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang dari Allah. Namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka atau tokoh di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada ayat ke-45 ini masih ada kaitannya dengan ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu tentang kisah keluarga Imran. Maryam adalah anak Imran dan beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Nabi Zakaria alaihissalam. Kalau dilihat dari segi mansya'ul hayat, lingkungan kehidupan, Maryam ini adalah orang-orang yang terjaga kesuciannya dari keluarga yang baik-baik, dari keluarga yang taat. Mak dan ayahnya juga, ya alhamdulillah, orang-orang yang terjaga. Dibesarkan pula oleh orang-orang yang mulia, termasuklah di sini adalah Yahya. Zakaria. Jadi kita melihat di sini dari segi pertumbuhan Maryam, beliau tidak diragukan lagi adalah orang-orang yang suci. Lantas Allah ingin menambahkan ya kemahaluasan kekuasaannya dan mempertunjukkan keagungan sebagai sosok Tuhan, bahwa Dia berkenan untuk menjadikan ya, menciptakan seorang anak dari rahim Maryam tanpa ada perkawinan sebelumnya, yaitu lahir dengan kalimatim minallah. Ya, jadi ayat ini dari segi bahasa menunjukkan bahwa kelebihan Nabi Isa itu ada tiga. Pertama, dia lahir atas perintah Allah. Dan yang kedua, dia juga adalah tokoh di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, termasuk orang-orang yang muqarrabin, derajat yang mulia di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dekat hatinya, dekat jiwanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat di sini bahwa ada kata-kata yubashshiruki, memberi kabar gembira. Jadi ini menunjukkan bahwa ya kelahiran anak atau keturunan itu akan membawa kabar gembira. Kalau kabar gembira, insya Allah biasanya peruntungan. Ada yang didapat di situ, kebaikan. Ya, al aulad aghna syai'i fil alam. Begitu kata pepatah. Anak-anak dan cucu adalah yang termahal di dunia ini. harta yang termahal. Nah, maka seseorang akan gembira bila istrinya positif hamil, dan istrinya juga gembira bila dia telah bisa memberikan keturunan kepada suaminya, atau dia gembira dengan keturunan yang diberikan Allah kepadanya. Walaupun awal dari masa kehamilan termasuk juga harus menderita sedikit dan kepayahan. Allah mengatakan memberikan kabar gembira ini dengan kalimatim minhu. Ini untuk menepis bahwa terciptanya Adam itu adalah ada perbuatan Allah di sana. Allah tidak perlu berbuat. Dia cukup mengatakan jadi, kun, fayakun. Jadi Allah mengekalkan kekuasaannya pada Maryam dengan kata-kata, bukan dengan perbuatan. Maka tidak layak kalau dikatakan Isa itu anak Tuhan. Sebab Allah tidak berbuat apa-apa pada Maryam. Contohnya, saya punya anak. Ketika saya menikah, saya punya anak, berarti orang mengatakan itu anak saya, hasil perbuatan saya. Nah, jadi kalau Isa dikatakan anak Tuhan, tidak benar. Sebab Allah mengatakan dia tidak berbuat apa-apa dengan Maryam. Cuma dia mengatakan bikalimatim minhu, kun fayakun, jadi maka jadilah ia. Bahkan kata Syekh Sha'rawi, ya, kekuasaan Allah lebih cepat daripada kata-kata kaf pada kun tadi. Nah, untuk menggambarkan kepada manusia ini betapa cepat dan mudahnya Allah melakukan sesuatu, biar tergambar di benak kita, kun itu sudah paling singkat lah itu. Kun fayakun. Nah, saudara sekalian, pendengar yang berbahagia, setiap orang ingin anak dan keturunannya menjadi wajih, tokoh, ketua. Maka sebelum Isa dilahirkan, dia sudah diberikan kabar gembira oleh Allah akan menjadi seorang tokoh di dunia dan di akhirat. Setiap orang keturunannya ingin agar keturunan tersebut menjadi orang-orang soleh. Ya, Isa telah diberikan predikat muqarrabin walaupun dia belum lahir. Memang luar biasa. Nah, karena kelahiran Nabi Isa yang seperti ini di luar kebiasaan, maka banyak orang yang tergelincir oleh logika syaitan. Ya, khususnya yang menganggap dia sebagai anak Tuhan. Kenapa? Ya, karena memang logika sehatnya, kalau sebagian orang, mana mungkin manusia lahir tanpa ada ayah yang melakukan sesuatu kepada ibunya gitu. Nah, ini yang kadang-kadang manusia tidak bisa berpikir ke arah situ. Padahal apa saja bisa dibuat Allah. Nah, Isa lahir masih punya ibu. Nabi Adam tidak ada ibu dan ayah. Kalau seandainya manusia harus mengangkat anak untuk Tuhannya, untuk Allah, maka Adam lebih utama untuk dijadikan anak daripada Isa. Nah, ini di sini mungkin bisa kita perbincangkan lagi. Ya, pemikiran teologi ini karena memang sangat krusial. Nah, saya persilakan kepada dua teman saya, Ustaz Perdana dan Ustaz Ahmad Syafiar, saya persilakan. Iya, terima kasih Ustaz Hanafi. Ayat menjadi pembahasan kita pada subuh yang berbahagia ini adalah merupakan puncak daripada pemberitaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Siti Maryam. Kalau pada ayat-ayat terdahulu Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan tentang bagaimana berita gembira disampaikan dalam bentuk pemilihan Siti Maryam sebagai seorang wanita yang terpilih, wanita yang suci, dan kemudian disertai dengan perintah untuk rukuk dan sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam ayat 45 ini Allah menjelaskan tentang misi utama yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Siti Maryam, yaitu dengan berita gembira untuk memberikan anak kepada Siti Maryam. Yang menarik di dalam ayat ini adalah sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memakai kata-kata iz, yang oleh Syekh Muttawli Sya'rawi dijelaskan bahwa apabila suatu ayat didahului oleh iz, itu bermakna uzkur, ingatlah. Artinya ayat itu akan menjadi suatu pelajaran bagi setiap orang untuk tetap dikenang dan dijadikan sebagai pegangan untuk mendapatkan kebaikan. Jadi izqalatil malaikatu. Jadi di sini jelas sekali bahwa malaikat berbicara langsung dengan Siti Maryam, menyampaikan berita gembira, innallaha yubasyiruki bikalimatin minhu. Ya, salah satu hal yang menarik di sini adalah setelah penyampaian berita-berita tentang pemilihan Siti Maryam dan perintah untuk beribadah, maka pada ayat ini Allah menyampaikan satu berita yang Allah berikan dalam bentuk redaksi yubasyuriki, bahwa Allah memberikan satu berita gembira kepadamu, yaitu kelak Maryam akan mendapatkan seorang anak yang namanya adalah Masih Isa ibnu Maryam. Yang menarik di sini adalah bahwa untuk memberikan ketenangan kepada Maryam dengan berita gembira bahwa dia akan mendapatkan anak, maka Allah menyampaikan dengan redaksi yubasyiruki. Ya, ini satu hal yang menarik sekali agar Maryam jangan berpikir yang macam-macam bahwa anak yang kelak akan didapatkannya itu adalah suatu hal yang menggembirakan pada dirinya, bukan satu hal yang membuatnya terhina. Ya. Kemudian lagi yang menarik di sini kata Syekh Muttawli Sya'rawi adalah bahwa pada diri Nabi Isa itu dari awal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan beberapa kelebihan. Yang pertama sekali adalah bahwa Nabi Isa sudah diberikan satu lakab atau titel, yaitu Al-Masih di sini. Al-Masih kata Syekh Muttawli Sya'rawi maknanya ada tiga. Yang pertama sekali adalah Masih bimakna mubarak, yaitu orang yang diberkati. Jadi belum sampai kepada nama, kata-kata Masih itu sudah menunjukkan bahwa kelak anak itu adalah orang yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang kedua dari Masih itu adalah maghfurun, seseorang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berangkat dari kedua makna ini, tampak jelaslah bahwa anak yang kelak akan dilahirkan oleh Siti Maryam adalah seorang anak yang punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan anak yang diragukan tentang keturunannya, bukan anak yang diragukan tentang keburukannya. Jadi jelas sekali dengan menggunakan kata-kata Masih, Allah ingin menjelaskan bahwa Isa adalah seorang yang punya kedudukan yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi untuk memperkuat penjelasan itu, Allah menjelaskan wajiham fid dunya wal akhirah, bahwa kelak tidak hanya sekedar titel atau lakab saja yang disandangnya, akan tetapi Allah akan memposisikannya sebagai seorang yang wajih. Wajih di sini sebagaimana tadi dijelaskan oleh Ustaz Hanafi adalah tokoh. Kelak dia akan menjadi tokoh. Kelak dia akan menjadi seorang yang disegani. Kelak Isa akan menjadi seorang yang punya karakteristik, yang punya jiwa kepemimpinan tinggi, yang siap untuk memimpin rakyatnya. Oleh Syekh Muttawli Sya'rawi, kata-kata wajihan ini pada dasarnya makna pada dasar katanya adalah wajhun, yaitu wajah. Kenapa wajihan dipakai, diambil dari kata wajhun? Untuk menunjukkan bahwa kalau seorang tokoh itu dia punya air muka yang disegani. Oleh karena itu dipergunakanlah wajihan untuk menunjukkan makna seorang tokoh yang asal katanya berasal dari kata wajhun. Jadi dalam ayat 45 ini Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah menjelaskan secara gamblang dan cukup tuntas tentang bagaimana status dan kedudukan seorang Nabi Isa yang hanyalah merupakan seorang anak dari Siti Maryam, bukan merupakan bagian dari Tuhan atau anak Tuhan sebagaimana yang selama ini dipahami oleh orang-orang non muslim. Ya, itu saja tambahan saya, Ustaz. Baik, para pendengar RRI rahimakumullah, pada kesempatan kali ini yang menjadi stressing bagi kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah telah memberikan kabar gembira kepada Maryam dengan memberikan anak dengan nama Isa bin Maryam. Yang menjadi satu pandangan bagi kita, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jabaran Ustadz Hanafi dengan Ustadz Perdana dinyatakan bahwasannya Nabi Isa alaihi salam adalah memang benar-benar dari anak Maryam dan bukan anak yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala pingin menghantam pendapat-pendapat orang bahwasannya Isa bin Maryam ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya bahwasannya adalah Isa bin Maryam ini anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang demikian ini dibuktikan dari firman Allah yang telah kita bahas tadi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kebesarannya. Dia mengajarkan kepada kita bahwa orang-orang yang sombong tidak akan terlepas dari hukum, dan orang-orang yang tertindas akan mendapatkan rahmat dan ampunan. Walaupun dihujam Isa bin Maryam ini Ustaz Hanafi, akan tetapi di situ ada ampunan, maghfirah buat Nabiuna Isa bin Maryam. Yang kemudian yang hal untuk menegaskan sekali lagi, apapun ceritanya, kalau kita yakini bahwasanya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu hebat mengatakan kun fayakun, lantas jadi maka jadilah. Kan tetapi ada satu paham di mana tidaklah dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dia maha kuasa kalaulah hanya menciptakan seorang anak yang tanpa bapak, itu hal yang sepele, kan gitu. Kan tetapi di mana, bagaimana kita meyakininya bahwasannya ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin dapat kita jabarkan lagi melalui Ustaz Hanafi. Kembalikan. Iya, terima kasih atas dua komentar tadi. Sebenarnya kejadian atau penciptaan Isa Ibn Maryam ini, ya kalau secara logika iman tak ada yang berat di sini. Artinya apa? Bahwa apa saja yang diinginkan Allah lebih bisa terjadi. La khalqus samawati wal ardu akbar min khalqikum. Pencipta langit dan bumi lebih payah lagi dari menciptakan kalian, kata Allah. Nah, jadi kalau proses Isa ini lahir saja kita sudah kehilangan kendali dan kehilangan arah tentang teologi, tentang ketuhanan, bagaimana kita bisa berpikir lebih untuk membangun, untuk ini, untuk kemajuan bangsa. Ya, tentang masalah ini saja nggak bisa kita atasi dalam menundukkan logika kita kepada yang sehat. Ala kulli hal, ya, saya melihat begini, dunia modern ini sibuk dengan seperti ini, kelahiran Isa diselidiki apa segala macam. Coba lihat kelahiran orang-orang sekarang ini, banyak kali anak tanpa ayah. Diam-diam aja orang, santai aja. Kenapa? Udah biasa kok. Nah, kok kelahiran Isa ini walaupun tidak dalam arti negatif, kok diribut-ribut kali istilahnya, kok dijadikan sebagai isu-isu ini, artinya ya biasalah, ini kehendak Allah dalam artian yang suci, yang di sana ya dalam artian yang negatif, karena yang dibuat oleh dua orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi banyak orang sekarang malah menyembunyikan ayah dari seorang anak, kan gitu. Ya, siapa ayahnya ini? Ah, udah mati katanya. Padahal masih hidup ayahnya, kan? Nah, tidak ada masalah gitu. Nah, inilah logika kita terkadang tidak lurus, tidak istiqomah, sehingga kita salah dalam memahami agama ini. Tapi saya tidak ingin memperpanjang seperti itu, karena itu merupakan perbandingan yang memang tidak sebanding sebenarnya. Tapi kadang-kadang geram juga kita lihat masyarakat ini. Anak-anak yang lahir baru-baru ini misalnya tanpa ayah, diam-diam aja, keluarganya santai-santai aja. Ya, anak ayahnya mana? Jakarta lari katanya. Gitu. Ada satu pandangan nih, Ustaz. Karena Isa bin Maryam ini anak Isa, anak Maryam ini lahir tanpa bapak, jadi udahlah, kalau bisa kita buat konsep anak lahir tanpa bapak, jadi maka kita lah banyak tuyul-tuyul yang lahir ini tanpa bapak, kan gitu. Jadi ala kulli hal, ya, saya melihat ini ya, ya dari perbincangan kita bahwa bikalimati minhu itu sangat dalam maknanya. Ya, tidaklah mungkin Allah yang langsung membuat dalam artian dia melakukan hal-hal yang seperti layaknya suami istri, tidak mungkin. Kenapa? Sebab Allah itu maha kuasa. Allah itu tidak perlu anak, Allah itu tidak perlu seperti dia menciptakan manusia punya nafsu, dia juga punya nafsu. Hmm. Apalagi pada perempuan, perempuan aja diciptakannya. Hmm. Nah, ini maka kata-kata kalimat minhu itu, kalau seperti yang kita jelaskan tadi ya, kalau memang jernih kita berpikir, tak perlu kita terjebak kepada mentuhankan atau menganaktuhankan Isa putra Maryam. Ini sebagai maka, penembus dosa. Iya, gitu. Apalagi dikaitkan dengan istilah dia penembus dosa. Dosa siapa? Kalau kita urut kembali, katakanlah dosa Adam. Apakah mungkin Adam yang melakukan dosa, kita yang menjadi bumpernya? Sampai harus ada seseorang yang harus merelakan darahnya, merelakan kehidupannya untuk menembus dosa kakeknya. Kan logika yang tidak sehat itu. Coba kalau kita logikanya lurus. Iya, Nabi Adam berbuat salah, Nabi Adam berbuat dosa, tetapi dia juga telah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad berbuat kesalahan, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa yang layaknya kita, kalau ada dosa Nabi yang terdekat dengan kita lah, yang kita tanggung, dosa Nabi Muhammad kan gitu. Ya kalau saya tidak menginginkan dosa siapapun yang menanggung dosa siapa, cuman ya kalau dapat keberkahan Nabi itu untuk awak lah ya kan, yeah. untuk kita berkahnya, artinya mengikut Rasul itu ada membawa keberkahan dan menambah pahala. Jadi pendengar yang berbahagia, mari kita luruskan akidah kita dengan jelas, jangan terpengaruh kepada logika Trinitas karena akan membuat kita menjadi sesat, dan logika kita tidak sehat lagi, tidak lurus lagi, dan tidak runtut dan sistematis. Orang yang sudah tidak berlogika runtut dan sistematis, maka dia akan tidak dapat pegangan yang kokoh. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita ikuti perbincangan ini pada jam 5.30 sampai jam 6 pagi, setiap pagi insya Allah bersama radio kesayang kita, RRI Medan. Bila taufik wal hidayah, kami Safirul Azhar mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.